manasi manasi nale manasi manasi manasi manasi manasi manasi nale manasi kanya wini jotoka wo kanya wini jotoka wo manasi manasi manasi e manasi manasi kanya wiri jotoka wo kanya wiri jotoka wo mani sharti manasi manasi kanya wiri jotoka wo putanasi manasi توزيع مركز الميمان.